tiadalah kaum bertemu dan berkumpul di rumahnya Allah Azza wa Jal mengkaji dan mendalami kitab Allah, melainkan Allah Jalla wa'ala akan memberkahi majlis itu dengan empat perkara. Yang pertama, kata Nabi Yun alaihi salatu wassalam, Allah Jalla wa'ala akan menurunkan padanya al-itmi'nan, ketenangan dan ketenteraman. Ana as'alukum billah. Apakah ada tempat yang akan bisa menjadikan kita tenang dan tenteram selain majalisul ilm, wa majalisul dzikir, wa majalis ibadah? Al-jawabula, jawabannya tidak. Oleh karena itu, qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, inna la firahatin, sesungguhnya kita ini ada dalam ketenangan, ada dalam ketenteraman. Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk, andai kata para raja-raja dan putra-putra mahkota mengerti apa yang kita berada padanya, la jalatu alaina bisuyufihim, niscaya mereka akan mengusir kita, mereka akan mengkudeta kita, mereka akan memerangi kita, mereka akan menyingkirkan kita dengan pedang-pedang mereka, kata Al-Hasan Al-Basri rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ini adalah barakah di sebuah majlis ibadah wa taqarrub ila Allah Azza wa Jal, terlebih khusus barakallahu fikum, majlis itu adalah majlis tadarus kitabullah, mengkaji dan mendalami Al-Quran dan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Al-barakatu tsaniyah, barakah yang kedua, nazalat alaihimur rahmah, turun di tengah-tengah mereka itu rahmat dari Allah Jalla Subhanahu, kasih sayang dari Allah Jalla Jalaluh. Fayakfina, cukuplah bagi kita hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang bercerita tentang doa ikan-ikan yang ada di lautan. Doanya barakallahu fikum, semut-semut yang ada di lubangnya, bagi mereka-mereka yang belajar agama Allah Jalla Subhanahu, kasih sayang dari Allah Jalla Jalal rahimani wa rahimakumullah. Wa thalith, yang ketiga, haffat alaihimul malaikat, haffat alaihimul malaikat, dikelilingi majlis itu dengan malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Wa fil hadith, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub, sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka buat orang yang belajar ilmu karena ridha terhadap apa yang mereka tuntut, ridha terhadap apa yang mereka cari. Allahu Akbar, fadl wa barakah min Allah Azza wa Jalla yang Allah Jalla wa Ala akan tuangkan dalam majlis ilmu. Barakallahu fik. Yang keempat, kata Nabi, kala Nabi Yun alaihi salatu wassalam, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Jalla wa Ala akan mengangkatnya, memposisikannya, memberikan kedudukan dan jabatan yang tinggi di sisi Allah Jalla Subhanahu. Kita masih mengingat firman Allah Jalla wa Ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Terus. Walladhina utul ilma darajat. Allah Jalla wa Ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, kata Allah Jalla Subhanahu, dan juga masuk di dalamnya itu adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Jalla wa Ala menuju beberapa derajat, kata Allah Jalla Subhanahu. Huwa Rabbuna Jalla Subhanahu, Huwa Khaliquna wa Malikuna wa Rabbuna wa Rabbu Kulli Syai', Rabbnya segala sesuatu, memberitahukan kepada seluruh, barakallahu fikum, hamba-hamba Allah Jalla Subhanahu tentang pengangkatannya bagi orang-orang yang beriman dan berilmu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah ada setelah ini mulk, kekuasaan, kerajaan, kedudukan yang lebih tinggi dari pengangkatan Allah Jalla Subhanahu? Jawablah. Jawabannya tidak ada, barakallahu fikum. Ternyata untuk memperoleh kedudukan dan posisi yang tinggi di sisi Allah Jalla wa Ala, jalannya adalah apa yang abna'i wa ikhwani wa talibul ilm lakukan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa agung dan mulianya, barakallahu fikum. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Terus. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Istamiru. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Jalla wa Ala mengangkat persaksian. Mengangkat persaksian ini tentang sesuatu yang sangat besar dalam agama. La ilaha illallah. Allah Jalla wa Ala mengangkat persaksiannya, barakallahu fikum, tentang sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi kedudukan dalam agama Allah Jalla wa Ala, ikrar terhadap kalimat la ilaha illallah. Allah Jalla wa Ala mengangkat. Siapa yang diangkat dalam persaksian Rabbuna Jalla Subhanahu terhadap kalimat la ilaha illallah? Para malaikat rahimani wa rahimakumullah. Wa man ba'dahu, siapa setelah barisan malaikat ini? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Jalla Subhanahu. Allah Jalla wa Ala yaqul, wa ulul ilmi, orang-orang yang, barakallahu fikum, memiliki ilmu. Qala ulama'una ahlus sunnati wal jama'ah. Kalau sekiranya ada jenis orang yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih tinggi kedudukannya dari orang-orang yang berilmu, niscaya Allah akan menyebutkan dalam persaksiannya yang agung terhadap kalimat la ilaha illallah. Karena tidak ada lagi orang yang mulia, yang lebih mulia dari mereka, maka Allah Jalla wa Ala mengangkat mereka dalam deretan mempersaksikan tentang sesuatu yang paling besar dalam urusan agama, la ilaha illallah. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti, barakallahu fikum, Kita ini berada dalam usaha sesuatu yang sangat menguntungkan di dalam hidup, dipertahankan. Kita ini berada dalam usaha yang sangat mulia, dijaga, jangan dilepaskan. Kita ini berada di dalam kedudukan yang paling tinggi di tengah umat, harus barakallahu fikum, dilindungi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Bersamaan dengan keutamaan yang besar ini, saya mengajak abna'i wa talabatil ilm, kita ini hidup di masa yang sangat jauh dari zaman risalah. Kita ini adalah kaum yang hidup jauh dari zaman kenabian, zaman yang jauh dari generasi yang terbaik umat ini. Bahkan kita hidup di negeri kaum yang sangat jauh dari ulama ahlu sunnati wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti ujian yang akan menodai agama, iman, keyakinan kita, yang akan mengganggu ibadah dan ketaatan kita, berada di sekeliling kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Abna'i wa ikhwani talabatil ilm, kalau antum pulang liburan ke rumah sendiri, antum tidak akan menikmati nikmatnya ibadah sebagaimana antum berada di lingkungan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanahu. Antum akan menemukan iman yang terus terkikis, terkikis. Itu baru pulang ke rumah, sehari merasakan keterkikisannya sehari, bagaimana kalau dua hari? Bagaimana kalau tiga hari? Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana kalau sebulan? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti kita ini sekarang ada dalam benteng yang kokoh, benteng yang kuat, yang akan menyelamatkan kita dari semuanya itu, semua ujian dan cobaan yang mengelilingi kita. Betapa seringnya menjungkir balikan iman yang ada pada diri kita, turunnya drastis dengan ujian untuk menciptakan dan mewujudkan iman itu bisa terdongkrak, bisa naik. Aduhai betapa beratnya. Wajar kalau orang yang kemudian meninggalkan majlis taklim itu akan menjadi futur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena dia setelah keluar dari benteng yang sangat kokoh, barakallahu fikum, terlebih di masa sekarang ini, maka tidak ada sesungguhnya lingkungan, perisai, benteng yang kokoh dari berbagai macam fitnah, kecuali bergabung bersama orang-orang yang soleh, kecuali duduk bersimpuh di hadapan orang-orang soleh, kecuali berada dalam lingkungan yang soleh. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi sudah saya gambarkan, sehari berada di tempat kedua orang tua, sungguh kita merasakan barakallahu fikum ujian dan cobaan itu besar. Makanya oleh karena itu barakallahu fikum, nikmat, peluang dan kesempatan untuk belajar agama Allah Jalla Subhanahu jangan disia-siakan. Karena kita tahu apa kata Nabi Yun alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah Jalla wa Ala menginginkan pada seseorang itu khairan, isim nakirah. Kita mengerti kedudukan isim nakirah, mencakup seluruh yang terkait dengannya. Berarti barang siapa yang Allah inginkan padanya khairan, segala macam kebaikan di dalam hidup untuk dunianya, hidup untuk alam barzakhnya, dan hidup untuk alam akhiratnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul yufakkiru fiddi. Allah yang menginginkan padanya untuk kemudian dia memperoleh barakallahu fikum khairan, kebaikan yang sangat banyak melalui ilmu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti belajar ilmu itu adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dijaga, harus dilindungi. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang-orang yang Allah jalla wa ala tidak bukakan hatinya, dadanya untuk semangat belajar agama Allah jalla subhanahu. Padahal Allah jalla wa ala melalui san nabinya alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Berarti thalabatul ilm berada di dalam khair. Khair-khair kafir, kebaikan yang sangat-sangat banyak, ini harus dijaga, ini harus dilindungi, ini harus dipertahankan. Jangan sampai barakallahu fikum goyah di saat ada bisikan dari dirinya sendiri, dari temannya, mungkin dari keluarganya, mungkin dari kedua orang tuanya, goyah. Padahal dia itu berada sedang memundi kebaikan banyak dalam hidupnya. Dilepaskan pundinya, dibuka ikatannya, lalu dituang, dibuang begitu saja. Nas'alullah salamat al-afiyah. Fadlum minallahi azza wa jalla, barakah dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala, liman arad, kepada siapa yang Allah jalla wa ala inginkan. Wa ya talabatul ilm, jangan berpikir cetek dan pendek. Jangan sampai didengar bisikan-bisikan syaitan. Syaitan itu akan bisa menjelma lewat teman-teman kita. Syaitan itu akan bisa barakallahu fikum memanfaatkan kedua orang tua kita yang enggak mendukung kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Hati-hati. Ingat bahwa kita ini berada dalam barokat yang sangat banyak. Mau kedudukan sudah dipersiapkan oleh Allah melalui usaha yang sedang kita lakukan. Mau apa lagi? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah disiapkan oleh Allah jalla jalaluh. Mau kemudian diberkahi di dalam hidup, sudah dipersiapkan jalan dan langkahnya. Ini dia. Belajar agama Allah jalla subhanahu. Walidzalika qala an-nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan, terus ya tullabul ilm, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Fahlis salam, assalam illa, kecuali kemudahan menuju surga. Adakah ada keselamatan, keselamatan yang paling menguntungkan daripada kemudahan menuju surganya Allah jalla subhanahu? Jawablah, ini dia jalannya. Apa yang benar waktu labul ilm, berada di atasnya barakallahu fikum, sedang meniti jalan yang kita tahu banyak duri padanya barakallahu fikum, banyak rintangan. Lah kalau satu yang akan memudahkan kita menjalani rintangan-rintangan itu kita tinggalkan, masallallahu salamat al-afiyah, kita tidak akan menemukan kemudahan lagi barakallahu fikum. Kita tidak akan menemukan kemudahan lagi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullah, lindungi nikmat yang besar ini. lindungi dan pelihara rahimani wa rahimakumullah. Karena saya yakin di antara abna'i ini punya ujian masing-masing dalam hidupnya. Namun hadapi ujian itu dalam meraih kemuliaan di majlis yang seperti ini, iringi dia, perkuat nikmat ini dengan banyak-banyak menengadahkan tangan untuk meminta kepada Allah Jalla Subhanahu. Karena kalau bukan karena bantuan dari Allah, bukan karena pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu, kita tidak akan sanggup untuk bertarung dengan bisikan jahat dari diri kita sendiri. Kita tidak sanggup untuk bertarung melawan makhluk yang memang asal muasalnya dikutuk oleh Allah Jalla Subhanahu, iblis dan bala tentaranya. Kita tidak sanggup kalau bukan karena pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Oleh karena itu, jangan sekali-kali malas untuk menengadahkan tangan meminta kepada Allah Jalla Subhanahu keistiqomahan, perlindungan, terlebih khusus di masa yang kita berada padanya, rahimani wa rahimakumullah. Banyak ujian, banyak syubhat yang datang, rahimani wa rahimakumullah. Abna'i diberikan kemudahan oleh Allah untuk qiyamul lail, manfaatkan untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanahu. Ternyata apa yang dipersiapkan oleh Allah dari pintu-pintu kebaikan, kemuliaan, itu semuanya itu semuanya akan didapatkan dan diberoleh bita'atihi subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika barakallahu fikum, di masa memiliki kemampuan dan kekuatan yang banyak, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Jalla Subhanahu. Apakah melalui tadabbur ayat, mengkaji ayat-ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, melalui barakallahu fikum warisan-warisan pewaris para nabi dan rasul min kutubi ulama in ahli sunnati wal jamaah. Kaji dalam, dekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya belajar untuk saya bisa memperbaiki diri. Ya Allah, saya belajar untuk bisa meluruskan ibadahku, ketaatanku. Ya Allah, saya belajar untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Engkau. Terus dikoreksi, terus diperhatikan, rahimani wa rahimakumullah. Doa kepada Allah Jalla Subhanahu, minta barakallahu fikum bantuan dan perlindungan. Karena lawan kita ini adalah lawan-lawan yang sangat tangguh, sangat kuat. Tadi sudah kita gambarkan kekuatan lawan yang ada pada diri kita sendiri. Al-hawa rahimani wa rahimakumullah. Kita yakin, jujur, betapa seringnya kita kalah, betapa seringnya kita tumbang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali manut, kecuali mengikuti apa yang dibisikkan olehnya. Maka dengan adanya teman yang soleh, dengan bagusnya lingkungan yang kita berada padanya, itu semuanya bisa menjadi rem cakram barakallahu fikum. Tahu kan rem cakram ya? Tahu nggak? Pernah mencoba rem cakram? Akan bisa menjadi rem cakram, rahimani wa rahimakum. Kecenderungan diri kita ini kepada sesuatu yang bengkok itu sungguh amat sangat besar, sungguh amat sangat besar, rahimani wa rahimakumullah. Kecenderungan untuk melakukan kekeliruan dan kesalahan, dosa dan kemaksiatan, itu besar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita diberikan dua pilihan dengan kondisi kelemahan kita ini ya sesuai dengan hawa nafsu dan ini bertentangan. Hawa nafsu kita akan mendongkrak, mendorong, memenangkan kita untuk kemudian berjalan di atas apa yang sesuai dengannya. Berat, apalagi di masa sekarang ini, untuk menjadi orang yang taat, orang yang soleh, orang yang lurus, itu berat rahimani wa rahimakumullah. Satu, untuk menemui dan menjumpai orang yang soleh seperti sangat gharib, asing sekali. Saya yakin yang dari Temanggung ini berapa orang di sini? Mayoritasnya ya dari Temanggung. Saya kira enggak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Enggak usahlah jauh-jauh Kabupaten Temanggung. Ini loh kampung. Berapa jumlahnya kita? Dibanding dengan para pemuda yang tidak taat kepada Allah Jalla Subhanahu. Kampung yang kita ada padanya sebelah, coba cek para pemuda yang ada padanya. Kita menemukan rahimani wa rahimakumullah, mayoritas mereka berada dalam kebengkokan hidup. Barakallahu fikum. Alaysa min fadlillah azza wa jalla, bukankah merupakan karunia Allah yang besar dalam kondisi yang sulit untuk mencari anak yang taat, anak yang soleh, pemuda yang soleh. Allah Jalla wa'ala pilih kita rahiman wa rahimahullah. Mungkin dari kampungnya seorang diri yang dipilih oleh Allah. Alaysa hadha minal karamah, bukankah ini termasuk dari kemuliaan hidup? Dipilih oleh Allah Jalla Subhanahu, maka berarti rahimani wa rahimakumullah, kita ini berada dalam nikmat yang sangat besar. Kita ini berada dalam nikmat yang sangat berharga, berada dalam nikmat yang sangat mahal, yang tidak mungkin kita akan menemukan ada harga dalam hidup dunia ini. Tidak, kita tidak menemukan barakallahu fikum harganya. Dulu kita tidak punya duit, tidak bawa duit, gelisah hidupnya, gelisah. Sehingga apa saja yang kita lihat bisa dihargakan duit, kita sabret barakallahu fikum. Dulu di saat kita punya duit, yang ada di benak kita adalah berpoya-poya rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana melampiaskan apa yang ada di dalam nafsu kita ini? Itu yang ada. Tapi setelah kita bergabung dengan orang-orang soleh, setelah kita duduk bersimpuh di hadapan orang soleh, setelah barakallahu fikum kita berada pada lingkungan yang soleh, seolah-olah ini sebagai rem cakra yang mengerem kita untuk terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan. Kalaupun kita terjatuh di dalam kekeliruan, kita menemukan ada keringanan langkah menuju pintu taubat, dan kita menemukan bantuan untuk gampang membuka kuncinya rahimani wa rahimakumullah. Kita beristighfar kepada Allah, kita mengaku kepada Allah Jalla Subhanahu. Hal ini tidak mungkin kita akan dapatkan dan peroleh jikalau teman-teman kita itu jelek. Tidak mungkin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mungkin kita akan dapatkan di saat kita berada pada lingkungan yang tidak mendukung kesolehan kita. Tidak mungkin kita akan memperoleh rem cakram tadi. Maka oleh karena itu, inilah dia peluang dan kesempatan. Jangan sampai disia-siakan barakallahu fikum. Lakukan. Karena Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala telah memuji dan menyanjung para nabinya dan rasulnya di atas dua hal besar ini. Dalam bahasa Ibnul Qayyim rahimahullah, anna kamalal insani, kesempurnaan manusia itu ada pada dua hal. Kesempurnaan manusia itu ada pada dua hal, bahkan berbedanya derajat dan posisi mereka di sisi Allah dibangun di atas dua hal ini. Yang pertama, barakallahu fikum, ma'rifatul haqqi minal batil, wathani al-itharu alaih. Ma'rifatul haqqi minal batil, mengilmui kebenaran dari kebatilan, ay berilmu tentang al-haq, berilmu tentang kebatilan. Wathani wal-itharu alaih, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, quwwatu tanfidilah, kekuatan untuk membuktikan, mempraktikkan dan mewujudkan al-haq itu. Ini semuanya bisa dilakukan, bisa didapatkan dan bisa diperoleh melalui majlis ilmu. Barakallahu fikum. Ma'rifatul haqqi minal batil wal itharu alaih. Wal itharu alaih makna quwwatut tanfidilah, kekuatan untuk mempraktikkan al-haq. Itu semuanya kita telah dapatkan di majlis ilmu. Seperti ini, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakum Allah. Tadi sudah kita gambarkan betapa beratnya kita untuk mempraktikkan al-haq di saat lingkungan kita tidak mendukung. Betapa beratnya kita untuk mempraktikkan al-haq di saat teman-teman kita itu, barakallahu fikum, tidak baik. Sulit, berat. Kendati pun kita sudah berilmu dan mengantongi al-haq, tapi teman-teman kita itu jelek, lingkungan-lingkungan kita tidak mendukung, sulit dan berat untuk mengamalkan al-haq, apalagi kalau memiliki kekuatan di dalam mengamalkannya. Di atas dua landasan besar ini, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, memuji dan menyanjung para nabi dan rasulnya. Qala Allahu azza wa jal, wadhkur ibadana, terus Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ulil aidi wal absar. Ingat, kata Allah jalla wa ala, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ketiga nabi dan rasul ini, ulil aid. Ulil aid, qala al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, quwwatut tanfidz, kekuatan untuk mempraktikkan al-haq itu sendiri. Wal absar, ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita sedang menuju penyempurnaan kehidupan diri kita sebagai manusia. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat As-Sajdah. Dua landasan dan pondasi itu, itulah yang Allah maksudkan di dalam surat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan, terus yahduna bi amrina la sabaru wa kanu bi ayatina yuqin. Lama sabar, di saat mereka punya kesabaran untuk mempraktikkan al-haq, mewujudkan al-haq, rahimani wa rahimakumullah, di saat mereka punya kesabaran, di saat meninggalkan larangan Allah jalla subhanahu, di saat mereka punya kesabaran untuk menerima ketentuan-ketentuan Allah jalla subhanahu, dan mereka berilmu, Allahu jalla wa ala angkat dia sebagai a'immah, sebagai imam imam barakallahu fi. Falidhalika ya akhwani wa ya abnai wa ya talibat al-ilm, bantu semua usaha besar ini dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla Subhanahu. Minta di saat engkau mulai memurajaah Al-Quran, minta kepada Allah Jalla Subhanahu melalui bismillah atau barakallahu fikum, meminta langsung ya Allah, anugerahkan saya kemudahan di dalam memurajaah kitab engkau, anugerahkan saya kemudahan di dalam memahami dan mempelajarinya ya Allah. Minta kepada Allah Jalla Subhanahu agar digampangkan, agar dimudahkan. Betapa sering kita menemukan di saat kita memikulnya bersama Rabbuna Jalla Subhanah, maknanya kita mendekatkan dan meminta bantuannya. Yang sulit itu menjadi barakallahu fikum mudah, gampang. Betapa seringnya di saat kita menengadahkan tangan kepada Allah Jalla Subhanah, yang berat itu barakallahu fikum menjadi ringan. Yang jauh kita akan harapkan atau sulit kita harapkan kedatangannya karena jauh mungkin, karena kita memikulnya dan meminta bantuan kepada Allah, semuanya menjadi sesuatu yang di hadapan mata. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi, maka oleh karena itu barakallahu fikum, ada satu yang paling berbahaya, yang saling paling mengerikan, yang kemudian barokah ini duduk di majlis ilmu, nikmat hidup padanya dalam ketaatan kepada Allah, tidak ada yang paling besar dan paling berbahaya yang akan mencabut barokah ini kecuali maksiat kepada Allah Jalla Subhanahu. Bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu setiap kita harus punya rasa takut kepada Allah. Kita ini sedang mengejar keselamatan barakallahu fikum. Allah telah memberitahukan kita jalannya. Allah telah memberitahukan kita barakallahu fikum jalurnya. Allah Jalla wa ala telah menyinarkan kepada kita, memberikan cahaya. Ini dia jalan yang akan memudahkan menuju surganya Allah Jalla Subhanahu. Tidak ada yang akan mencabut keberkahan pada ilmu, keberkahan pada amal, keberkahan pada ibadah, keberkahan pada umur, keberkahan pada harta, keberkahan dalam semua. Tidak ada yang mencabutnya yang pertama kali dan terbesar kecuali bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, maka minta bantuan kepada Allah, sering-sering menengadahkan tangan kepada Allah Jalla Subhanahu. Apa mungkin kita sedang bekerja sesuatu, minta bantuan kepada Allah Jalla Subhanahu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nahnu jarabna marrah ma abna'ina wa tullabina fil ma'ad. Subhanallah. Ma indana ilm, tak punya ilmu tentang bercocok tanam padi. Tidak punya ilmu ya. Pada kondisi di saat itu padi-padi dalam kondisi sangat memprihatinkan, dikenai penyakit, sehingga banyak orang-orang barakallahu fikum rugi melihat padi kita di saat itu sudah mulai menguning, belum keluar buahnya tapi sudah mulai menguning. Menguning itu karena kena penyakit. Sama barisan tullabul ilm fi ma'hadina, wallahi ya ikhwan, kullukum berdoa kepada Allah. Kita ini bercocok tanam bukan dalam bermaksiat kepada Allah. Doa. Setiap keluar melihat padinya sedih rasanya. Tapi ketika melihat kepada Allah Jalla Subhanahu besar, mesti berdoa. Ketika keluar nyabut rumputnya dalam kondisi sudah ada mulai menguning, itu belum keluar buahnya. Penyakit barakallahu fikum. Kita melihat orang-orang sekitar kita juga, tetapi mereka bermaksiat kepada la yusalli, enggak salat, enggak ini untuk berdoa kepada Allah Jalla Subhanahu. Dengan usaha semaksimal mungkin yang kita lakukan bersama thullabul ilm, masya Allah, masya Allah, penyakit yang telah menimpa banyak tanaman-tanaman orang sedikit lenyap, sedikit terus sampai kembali tenang. Setiap kita ingat kita ini, ya Allah, kami keluar bukan untuk bermaksiat kepada Engkau, artinya menanam padinya dari satu hektar itu, alhamdulillah. Sampai orang terheran, yang kampung yang punya ladang punya padi heran, barakallahu fikum. Tidak ada kecuali modal tawakal aja kepada Allah yang kita punya, doa. Subhanallah, kita menemukan rahimani wa rahimakumullah, ketika sesuatu yang sangat mengerikan dan kita kembalikan kepada yang mengaturnya, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang sulit, barakallahu fikum. Mungkin ada di abnai wa ikhwani sulit memahami satu bidang ilmu, berat. Jangan putus asa, jangan putus asa, selalu minta bantuan kepada Allah Jalla Subhanahu. Berusaha, barakallahu fikum, angkat tangan, minta kepada Allah. Tidak ada yang sulit di hadapan Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, saya mengatakan nikmat ini dijaga, nikmat ini dilindungi. Buang jauh-jauh segala yang akan menggeret bisikan-bisikan yang akan merusak niat kita dan langkah kita, barakallahu fikum. Apalagi antum dalam syabab, masa pemuda seperti ini, terlalu banyak nas-nas yang menjelaskan tentang masa pemuda yang sangat berharga, fi ta'atillahi jalla subhanahu, dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Fayakfina, cukuplah kita dengan hadis Abdullah ibn Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah Jalla Subhanahu, fasyabun nasha'a fi ibadatillah, seseorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Berarti kita sekali lagi berada dalam kondisi yang sangat menyenangkan dan menggembirakan, kondisi yang sangat mulia dan agung, dijaga dan dipertahankan, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap abnani wa talabatil ilm. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.